ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم وجميع السامعين من النار ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ حفظه الله عز وجل memulai pertemuan kita pada hari ini dengan khutbah hajah yang biasa Rasulullah SAW membukanya di dalam setiap khutbahnya. Nah, dimulai dengan sana kepada Allah Subhanahu Wa Taala walhamd, kemudian membaca surat Al Imran, kemudian An Nisa ayat pertama, kemudian setelahnya Al Ahzab, Taib, kemudian menyebutkan hadis, naam, tentang bid'ah. Dan yang telah kita ketahui bersama. Baik, insyaallah. Fa hadithuna ma'akum fi hadhihi al-muhadara wa fi hadhihi ad-daqa'iq fi mawdu'in hamin jiddan yahtajuhu kullu muslim. Pembicaraan kita pada hari ini insyaallah adalah tentang sebuah pembicaraan yang sangat penting sekali dan yang dibutuhkan oleh seluruh muslim. Wa hadha al-mawdu'u yata'allaqu bi jama'atin min al-jama'at al-mukhalifa li kitabillahi 'azza wa jalla wa sunnati an-nabi sallallahu 'alayhi wa 'ala alihi wa sallam والمخالفة لمنهج السلف الصالح. Dan pembicaraan kita pada hari ini terkait dengan sebuah taifah yang menyelisihi, yaitu golongan yang menyelisihi sunnah Rasulullah SAW dan petunjuknya, begitu juga menyalahi manhaj salaf as-salih. An ta'ifatin hiya firqatun min al-firqi ad-dalla wa jama'atin min al-jama'ati al-halikah. Ya, ini tentang golongan yang termasuk golongan kaum muslimin, dan dia adalah golongan yang sesat. Begitu juga golongan yang halika, yang binasa. Man ittaba'a hadhihi al-jama'a sara 'ala ad-dhalalah, asbaha 'ala ad-dhalalah. Wa man ibta'ada 'an hadhihi al-jama'a kana 'ala an-nuri wal-hidayah. Barang siapa yang mengikuti jamaah ini, nah, mengikuti golongan ini, maka dia akan tersesat seperti tersesatnya jamaah ini. Dan barang siapa yang menjauh, nah, menjauh dari jamaah ini dan tidak mengikuti langkah-langkah mereka, maka dia akan selamat. Wa hadhihi al-jama'ah jama'atun mufsidatun tuhaddidul mujtama'a wa amnal mujtama'. Dan jamaah ini adalah jamaah yang merusak, merusak tatanan masyarakat, dan tuhaddidu asya al-mujtama', tuhaddidu amn al-mujtama', tuhaddidu yakni mengancam, nah mengancam keamanan masyarakat. Ini ciri-ciri dari jamaah yang akan kita bahas pada hari ini. هذه الجماعة لا توجد في مجتمع إلا زعزعت الأمن وأحلت أسباب الفساد وسفك الدماء. Dan jamaah ini tidaklah ada di masyarakat kecuali akan merusak tatanan masyarakat itu, kemudian ya membuat za'za'ah, yakni kekacauan di dalam masyarakat tersebut. Hadhihi al-jama'ah hiya allati tusamma fi kutubi al-mutaqaddimin wa warada wasfuha wa ismuha fi hadith an-nabiy al-amin bi jama'ati al-khawarij. Dan jamaah ini telah datang penyebutannya di kitab-kitab para ulama kita yang terdahulu, kutub mutaqaddimin, dan telah ada di dalam hadis Rasulullah SAW bahwa jamaah tersebut bernama jamaah al-khawarij. Wa jama'atul khawarij laha adhnabun fi zamanina wa fi asrina منها ما يسمى بجماعة القاعدة وما يسمى بجماعة التكفير وما يسمى بجماعة الجهاد. Dan al-khawarid memiliki ekor, yani jamaah khawarid memiliki ekor di zaman kita ini dengan nama yang lain. Mereka menamai dirinya al-qa'idah, itu namanya. Begitu juga nama yang lain dari mereka adalah jamaah takfir, yakni jamaah yang isinya mengkafirkan. فنتحدث اولا عما ورد من الادله في كتاب ربنا عز وجل وسنه نبينا صلى الله عليه وعلى اله وسلم في تحريم التفرق في الدين. Dan kita akan berbicara untuk yang pertama kalinya ini tentang firman Allah Subhanahu wa taala, begitu juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang haramnya perpecahan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Fa inna jama'at al-khawarij وغيرها من الجماعات الضالة سعت في التفريق في الدين والخروج عن جماعة المسلمين. Dikarenakan jamaah khawarid dan jamaah-jamaah yang lain yang sesat, mereka berupaya untuk memecah belah kaum muslimin dan memecah belah kaum muslimin dari agamanya mereka. والله عز وجل يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصموا يعني berpegang teguhlah kalian. بحبل الله جميعا dengan tali Allah. جميعا seluruhnya. Yani kita seluruhnya. ولا تفرقوا dan janganlah kalian berpecah belah. فأوجب الله عز وجل علينا الاعتصام والاجتماع على الكتاب والسنة وحرم علينا التفرق فإن ذلك min sananil yahudi wan nasara wal musyrikin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan di dalam kitab tersebut, dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang kita baca tadi, untuk kita berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala, dan di saat yang sama kita dilarang untuk berpecah belah di dalam agama kita. Qala Allah jalla wa ala fi kitabihil karim wa la takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa la takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kalian, yakni khitab kepada kaum muslimin, janganlah kalian seperti orang-orang musyrik. Mereka adalah orang-orang yang farraqu dinahum, memecah belah agama mereka. Dan mereka syi'a, yakni berpecah-pecah, bergolongan-golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan setiap hizb, setiap golongan, dengan apa-apa yang ada pada diri mereka, farihun, yakni berbangga-bangga. Golongan ini membanggakan golongannya, golongan itu membanggakan golongannya. Wa hakadha. Wa qala Allahu jalla wa ala, wa la takunu kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kalian berpecah belah, dan janganlah kalian berselisih setelah datangnya bayyinah, yakni setelah datangnya Alkitab wa Sunnah. Dan orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datangnya Alkitab dan Sunnah itu, mereka akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala azab yang besar, yang azim. Wa jaa'a 'inda al-Imam Tirmidzi wa ibn Majah min hadits Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال افترقت اليهود إلى 71 فرقة وافترقت النصارى إلى 72 فرقة وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. Dan telah datang di dalam Sunan Tirmidzi, begitu juga Sunan Ibnu Majah dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah berpecah belah orang-orang Yahudi menjadi 71 golongan, dan telah berpecah belah orang-orang Nasara, yakni mereka yang mengikuti agama Nasara, menjadi 72 golongan, dan akan terpecah hadhil ummah, yakni umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadi 73 golongan, dan seluruhnya di dalam neraka. Maksudnya adalah mustahikun, yakni mereka diancam untuk mendapatkan neraka semuanya, illa wahida, kecuali satu. وجماعة الخوارج من الفرق الضالة المخالفة المفرقة وليست الفرقة الناجية ولا الطائفة المنصورة. Dan jamaah khawarij adalah termasuk jamaah atau golongan atau kelompok yang mufariqah, yang berpecah dan yang menyelisihi jamaah kaum muslimin. Dan mereka bukanlah termasuk golongan najiyah, yakni ta'ifah, ta'ifatun najiyah, golongan yang selamat, yaitu yang selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, kulluha finnar. Dan baik, irfa sautak fi tarjamah. Dan mereka bukanlah termasuk ta'ifah mansurah, yaitu golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza nadharna ila ahdi as-salafis salihin rahimahumullahu ta'ala min as-sahabati faman ba'dahum lawajadna annahum kanu mu'tasimin bil kitabi was-sunnah wa lam yakunu mutafarriqin. Dan kalau kita melihat para generasi salaf, dan salaf hadhil ummah, kita akan mendapatkan mereka berpegang teguh dengan sunnah dan mereka tidak berselisih. Naam. Wa innama nasha'a wa bada'a al-iftiraqu ba'da maqtali Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu ardhah. Dan hanyalah terpecahnya kaum muslimin dan mulai terpecahnya jamaah kaum muslimin ketika setelah terbunuhnya khalifah yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu an. Wa dhalika 'inda an kharajat tilka al-firqah min al-khawarij 'inda an kharajat 'ala jama'atil muslimin. Dan ketika itu, ketika terbunuhnya Utsman bin Affan, yaitu ketika keluarnya kelompok Khawarij dari jamaah kaum muslimin. Wa kharajat 'ala imamihim wa 'ala khalifatihim wa 'ala hakimihim. Dan mereka telah keluar, yaitu orang-orang Khawarij telah keluar dari imamnya, imam kaum muslimin dan hakim kaum muslimin. Wa kana nabitatuha ay bidayatu hadhihi al-jama'a fi 'ahdi an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam 'ala yadi dhalika ar-rajul al-khariji al-musamma bidhil khuwaisirah. Adapun keluarnya jamaah ini telah keluar pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluar pada waktu yang melalui tangan seorang laki-laki yang bernama Dhul Khuwaisirah yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'ana dhalika ar-rajul fi hukm an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa fi adalatihi fa qala ya Muhammad i'dil. Dan laki-laki tadi, yaitu Dhul Khuwaisirah, dia ta'ana, yaitu menusuk, artinya tidak terima dengan hukumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak percaya dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah putuskan dengan mengatakan ya Muhammad, wahai Muhammad, i'dil, berlaku adillah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wailaka wailaka idza lam a'dil faman ya'dil qad khaibtu wa khasirtu in lam a'dil. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Dhul Khuwaisirah, wailaka, celaka kamu, wailaka, celaka kamu. Jika saya tidak adil, maka siapa lagi yang akan berbuat adil? Dan telah khibtu, yaitu halaktu, khaibah. Khaibah ibana halak. Halaktu, binasa aku. Begitu juga khasirtu, ya ini rugi aku jika aku tidak adil, berlaku adil. Faqala Umar radhiyallahu ta'ala anhu i'dhalli ya Rasulullah fala adriba 'unuq hadzal munafiq. Kemudian Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'dhalli ya Rasulullah, berikanlah aku izin untuk aku memenggal kepalanya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam alladhi yanzilu alaihi al-wahyul 'azhim min rabbil 'alamin dahu fa innahu yakhruju min sulbihi unasun tahqiruna salatakum ila salatihim. Kemudian Rasulullah SAW berkata, dengan wahyu yang turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, biarkan dia, dikarenakan akan keluar dari sulbi laki-laki ini segolongan atau kaum yang tahkiruna salatakum ma salatihim, yang kalian itu merasa hakir, merasa rendah diri salat kalian dibanding dengan salat mereka, yaitu karena salat mereka lebih banyak dari para sahabat Rasulullah SAW. Wa tahqiruna siyamakum ma'a siyamihim, dan kalian merasa kecil ketika membandingkan salat kalian, siam kalian, puasa kalian dengan puasa mereka, yaitu puasanya orang-orang Khawarij lebih banyak dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Qur'an, akan tetapi Al-Qur'an itu tidak mencapai hanajirah. Wala hanajirah unuk. Baik. Naam. Hadza tarab. Apa namanya? Kerongkongan mereka. Mereka membaca Al-Quran, tapi bacaannya mereka tidak sampai ke kerongkongan mereka. Maksudnya bagaimana? Sampai kerongkongan saja tidak, apalagi sampai ke hati mereka. Taib. Bima'na annahum yatluna Al-Quran, wala yantafi'una bidhalik, wala ya'maluna bihi. Maknanya adalah, makna mereka membaca Al-Quran, tapi tidak sampai ke kerongkongnya mereka adalah, mereka tidak mendapatkan manfaat dari bacaannya mereka. Begitu juga mereka tidak beramal dengan apa yang telah mereka baca dari Al-Qur'an. Thumma qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah ay yakhrujuna min al-islam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan, mereka keluar dari Islam seperti keluarnya anak panah sahmu minar ramiyah dari sasarannya. Jadi dengan begitu cepatnya. Maknanya adalah mereka keluar dari Islam secepat itu. Qala yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Mereka membunuh orang-orang Islam dan membiarkan orang-orang yang menyembah berhala. Qala la in ana adraktuhum la aqtulannahum qatl 'adin. Seandainya aku mendapati mereka, aku akan membunuh mereka seperti Allah Subhanahu wa taala membunuh orang-orang 'Ad. Qatl 'adin. وقد جاء هذا الحديث عن جماعه من الصحابه منهم ابو سعيد الخدري في البخاري ومسلم. Dan telah datang hadis yang seperti itu, hadis tersebut yang kita baca dari hadis Abi Sa'id al-Khudri di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Idzan nabitatul khawarij hadha ar-rajul dzul khuwaisirah الذي طعن في حكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له اعدل يا محمد. Sehingga kita mengetahui bahwa yang memulai atau pencetus pertama dari gerakan Khawarij adalah laki-laki tersebut, yaitu Dzul Khuwaisirah, seorang yang tidak mengambil hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beradillah, bersikap adillah. ثم مرت الأيام وخرج من صلب هذا الرجل هم الخوارج خرج أناس كانوا سببا في قتل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. Kemudian dengan berlalunya hari keluarlah orang-orang dari sulb, dari tulang sulbi laki-laki tersebut yang telah dinaskan oleh Rasulullah SAW, segolongan yang segolongan orang-orang tersebut menjadi penyebab terbunuhnya Utsman bin Affan. Wa aidan kana min sulbi hadzal rajul unasun haula'i kharaju fi zamani Ali wa qatalahum Ali ibn Abi Talib. Dan begitu juga keluar dari tulang sulbi laki-laki ini segolongan yang keluar pada zaman Ali bin Abi Talib, kemudian Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu memerangi mereka. Wa aidan kana ahaduhum huwa alladhi qatala Ali ibn Abi Talib fa Ali ibn Abi Talib qutila ala aidi al-khawarij. Dan juga salah satu di antara mereka yaitu orang-orang Khawarij adalah orang yang membunuh Ali bin Abi Talib, sehingga Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dibunuh oleh salah satu dari orang mereka. ولا زالت سلالة الخوارج ولا زال هذا الشر إلى يومنا هذا فصدق النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال يخرج من ضئضئ هذا فخرج وحصل في الواقع كما أخبر. Dan senantiasa sulalah, yaitu keturunan dari orang-orang ini, muncul muncul sampai pada zaman kita sekarang ini. Maka maha benarlah Rasulullah SAW yang telah bersabda akan keluar dari tulang sulbi laki-laki ini segolongan orang-orang yang memecah, yang keluar dari jamaah kaum muslimin. Fakana hadzal hadithu alaman min a'lamin nubuwah. Sehingga hadis tersebut, yaitu hadis Abi Sa'id al-Khudri, termasuk tanda dari tanda-tanda kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ba'da hadhihi al-muqaddimah fima yata'allaqu biftiraqil khawarij 'an jama'atil muslimin wa bidayatihim nantaqilu ila faqratin ukhra وهو التحذير تحذير أهل العلم من الخوارج وبيان أيضا أنها أول جماعة فارقت المسلمين. Kemudian setelah kita melewati mukaddimah pembukaan tentang khawarij, kita akan berpindah kepada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang tahdir, peringatan dari kaum salafus saleh tentang jamaah ini. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala kama fi kitabih Majmu'il Fatawa kana awwalu man faraqa jama'atal muslimin min ahlil bid'ah al-khawarij Al-Mariqun. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Al-Fatawa bahwa Al-Khawarij adalah ta'ifah yang pertama kali keluar dari jamaah kaum muslimin. Wa qala aydan rahimahullahu ta'ala kama fil majmu'i wahum أي الخوارج أول من كفر أهل القبلة بالذنوب. Dan begitu juga Syekhul Islam berkata di dalam Majmu' Al-Fatawa, wahum, dan mereka adalah yang pertama kali, yakni golongan yang pertama kali yang mengkafirkan kaum muslimin disebabkan dosa-dosa mereka. Qala wastahallu dima'a ahli al-qiblati bidzalik. Dan mereka menghalalkan ahlul kiblah, yakni menghalalkan darah ahlul kiblah, yakni kaum muslimin dengan hal tersebut. Wa qala rahimahullahu ta'ala wa awwalu bid'atin hadathat fil islam bid'atul khawarij wasyi'ah. Begitu juga beliau berkata, dan bid'ah yang pertama kali yang terjadi adalah bid'ahnya khawarij dan bid'ahnya syiah rawafid. Qala rahimahullahu ta'ala hadathata athna'a khilafati amiril mu'minin Ali ibn Abi Talib fa'aqabat ta'ifatain. Begitu juga beliau berkata, dan dua-duanya terjadi, yaitu fitnah khawarij begitu juga fitnah syiah, terjadi pada di tengah-tengah khilafah Ali bin Abi Talib. Amma al-khawarij faqataluhum faqatalahum. Adapun khawarij, mereka memerangi Ali bin Abi Talib, kemudian Ali bin Abi Talib pun membalas mereka dengan memerangi mereka. Wa amma syi'atu faharraqa ghaliyatahum ay al-ghulata minhum wa hum as-sab'iyyah atba'a Abdullah bin Saba'in al-Yahudi faharraqa ghaliyatahum bin-nar. Adapun Syiah, maka Ali bin Abi Talib membakar mereka, yaitu yang gulu, yang berlebih-lebihan di antara mereka, orang-orang Syiah yang berlebih-lebihan gulu. Mereka adalah pengikut Saba'iyah, golongan Saba'iyah, pengikut Abdullah bin Saba' al-Yahudi. Wa talaba qatla Abdullah bin Saba'in al-Yahudi, lakinnahu farra wa harab. Kemudian dia mencari untuk membunuh Abdullah bin Saba' al-Yahudi, akan tetapi dia lari. Wa aydan amara Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu bijaldin man faddalahu ala Abi Bakr wa Umar. Dan Ali bin Abi Talib memerintahkan untuk memberikan hukuman berupa cambuk, dicambuk bagi orang-orang yang mengunggulkan atau melebihkan atau mengutamakan Umar bin Khattab di atas Abu Bakar As-Siddiq. Hakada. Wa amma al-an fa sanadhkuru ba'd sifatin al-khawarij kama warada bidzalika hadits an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan sekarang kita akan menyebutkan sifat-sifat atau tanda-tanda khawarij seperti yang telah datang dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa sanadhkuru 15 wasfan min awsafihim. Dan kita akan menyebutkan 15 sifat dari sifat-sifat mereka. Al-wasf al-awwal annahum ahdathul asnan sufahaul ahlam bima'na sigharu sinnin wa laysu hukama uquluhum ta'ishatun. Adapun yang pertama, mereka adalah ahdathul asnan, hudatsaul ahlam. Maknanya adalah sigharu sin, umur-umur mereka masih kecil, masih pemuda-pemuda. Ini ciri-ciri mereka. Kemudian sufahaul ahlam, tidak memiliki pemikiran yang baik, bukan termasuk orang-orang yang memiliki kecerdasan dan kebaikan dan hakim dan halim di dalam berfikir. وليس عندهم شيء من العلم الشرعي بل هم جهال بدين الإسلام وليس فيهم فقهاء ولا علماء. Dan mereka tidak memiliki ilmu, ilmu syariat, dan mereka bahkan juhal, mereka bodoh terhadap agama mereka, dan tidak ada satupun di antara mereka ulama, orang-orang yang memiliki ilmu. Begitu juga tidak ada satupun di antara mereka fuqaha, orang-orang yang faqih. Wa idza nadarta ila jama'at al-qa'idah fi zamanina wa jama'at al-jihad wa at-takfir la ra'aita anna hadha al-wasfa muntabiqun 'alayhim. Dan seandainya kalau kita melihat kepada jamaah al-qa'idah, begitu juga jamaah jihad wa takfir, kita akan melihat sifat tersebut, yaitu masih muda-muda dan sebagainya, akan cocok dengan mereka. Al-wasf tsani min awsafihim waradat al-ahadith annahum 'ubadun nussakun yahliquna ru'usahum wa yatrukuna lihahum. Dan telah datang ciri yang kedua, telah datang di hadis-hadis Rasulullah SAW bahwa mereka adalah ubad, yaitu yang suka beribadah, dan mereka ciri-cirinya adalah memotong atau mencukur rambut mereka dan membiarkan lihyah mereka, yaitu jenggot mereka dipelihara, akan tetapi kepalanya dicukur. Baik. Wasfu al-khawarij bil-ibadah hadha fi ulaik, amma idha nadarta ila jama'at al-qa'idah wa jama'at al-jihad fi zamanina lama ra'aita fihim nusukan wa ibadatan بل تجد كثيرا منهم عصاة وقطاع صلاة. Adapun wasf dari Rasulullah, sifat pensifatan Rasulullah SAW terhadap mereka bahwa mereka adalah ubad, yaitu ahli ibadah, adalah sifat yang Rasulullah SAW sifatkan kepada mereka khawarij pada zaman dulu. Adapun kalau kita melihat Al-Qaidah sekarang, Khawarij yang sekarang, maka kita tidak akan melihat sedikit pun dari mereka di dalam masalah ibadah. Tidak memiliki kekuatan dalam ibadah, bahkan mereka adalah usaha orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian mereka kuta'us shalah. Artinya banyak sekali tidak menunaikan salat. Nah, meninggalkan salat dan sebagainya. Wa ayyu ma'siyatin a'zam min safk ad-dima' wa tarwi' wa ikhafat al-aminin. Dan maksiat yang paling besar itu apa? Atau mana maksiat yang paling besar selain, yakni kecuali menumpahkan darahnya kaum muslimin bighairi haq, dengan tanpa kebenaran. Ini adalah maksiat yang paling besar. Al-wasf ats-tsalits jaa'a bi annahum yaqtuluna ahla al-islam wa yad'una ahla al-awthan. Yang ketiga dari sifat-sifat mereka adalah mereka membunuh kaum muslimin dan membiarkan orang-orang yang menyembah berhala. Ini sifat yang ketiga. وكم تجد في زماننا من الأحداث من قبل جماعة القاعدة والتكفير فيلغمون في أوساط المسلمين ويقتلون ويفجرون ماذا تفعلون؟ قالوا نجاهد wa nuridul jannah. Dan berapa banyak kita mendapati pada zaman sekarang mereka membunuh kaum muslimin, kemudian mengadakan pemboman di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, kemudian mereka mengatakan kita berjihad. Fahum yaqtuluna ahlul Islam wa yad'una ahlul awthan. Sehingga mereka membunuh kaum muslimin dan mereka meninggalkan orang-orang yang menyembah berhala. Al-wasfu ar-rabi'u min awsafihim annahum yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum li'annahum la yafhamunahu wa la ya'maluna bihi wa la yata'addabuna bi'adabihi. Sifat yang keempat adalah mereka membaca Al-Qur'an akan tetapi bacaan mereka tidak sampai ke kekerongkan mereka. Dan hal itu dikarenakan karena mereka tidak faham terhadap Al-Qur'an. Begitu juga tidak mengamalkan apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Begitu juga mereka tidak beradab dengan adab yang baik dengan Al-Qur'an. Al-wasful khamisu simahum al-ghadr wal khiyana wal iqtiyal wa ya'tabirunahu jihadan fi sabilillah. Sifat yang kelima adalah bahwa ciri-ciri mereka itu mereka berkhianat. Al-ghadr, berkhianat misalnya di dalam perjanjian. Perjanjian, kemudian mereka menamakan pengkhianatan tersebut dengan jihad fisabilillah. Kama fa'alu bi Ali ibn Abi Talib wa Muawiyah ibn Abi Sufyan wa Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala 'anil sahabah. Seperti yang telah mereka lakukan terhadap Ali bin Abi Talib bersama dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma dan Amr bin As radhiyallahu anhu. Wa hakadha fi zamanina tajidu min a'mal jama'ati al-jihad wal qa'ida al-mabniyya 'ala al-khiyanati wal ghadr min at-talghim wal tafjir wal ghadr wal iqtiyal. Begitu juga kita dapati di zaman kita dari jamaah Qa'idah, mereka amal-amal mereka yaitu perbuatan-perbuatan mereka, mereka mengebom, mengadakan pengeboman. Begitu juga pengkhianatan. Al-wasfu sadisu annahum yuharrifuna نصوص القرآن والسنة على ما يوافق أهواءهم. Sifat yang keenam, mereka memelencengkan kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa-apa yang mencocoki hawa nafsu mereka. وأما ما خالف أهواءهم من النصوص الصريحة تأولوه تأويلا فاسدا. Adapun nusus yaitu Alkitab dan Sunnah yang menyelisihi hawa nafsu mereka, semisal Al-Quran dan Sunnah tidak menyepakati hawa nafsu mereka, mereka pun kemudian mentakwilkan Al-Quran dan Sunnah tersebut sesuai dengan hawa nafsu mereka. ويحملون الأدلة فوق ما تحتمل فيعمدون إلى الأدلة في الكفار فينزلونها في المسلمين. Kemudian mereka membawa adillah dan membawa dalil-dalil yang tidak terpenuhi oleh dalil tersebut. Artinya dalil-dalil yang sebenarnya itu adalah ditujukan kepada orang-orang kafir, kemudian mereka mengambil dalil-dalil tersebut dan menjadikannya sebagai dalil atas kaum muslimin. Al-wasfu as-sabi'u min awsafihim annahum yatadhaharuna bil-ghiratin 'ala ad-din fayadkhuluna min babil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Sifat mereka yang ketujuh adalah mereka menampakkan ghirah, yakni kecemburuan terhadap agama ini, sehingga mereka menampakkan seakan-akan mereka melarang kepada kemungkaran dan menyuruh manusia kepada kebaikan. وَيَسْتَحِلُّونَ السَّيْفَ تَحْتَ ذَلِكَ الشِّعَارِ شِعَارُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ. Dan mereka menghalalkan pedang-pedang mereka atas kaum muslimin di bawah syiar mereka, di bawah syiar amar ma'ruf nahi munkar. Al-wasfu ats-tsaminu min awsafihim at-ta'ajjulu fi itlaqi al-ahkam wat-tasarru' fi takfir al-muslimin. Sifat yang ke-8, mereka tergesa-gesa dan tasarru, nambi mana tergesa-gesa di dalam memberikan hukum kepada kaum muslimin. Fayukaffiruna al-muslimin bidzanb wa bil ma'siyah bidzanb wa bil ma'siyah thumma bina'an ala dhalik yastahilluna dima' al-muslimin. Kemudian dia mereka mengkafirkan yukaffiruna bidzanb wal ma'siyah yukaffiruna al-muslimin bidzanb wal ma'siyah wa bana'an bina'an ala hadha al-fahm al-batil wal-fasid yastahilluna dima' al-muslimin fayaqulun hadha yashrab al-khamr fa huwa kafir wa idha kana kafiran uqtuluh wa adkhulu al-jannah. Taib, mereka mengkafirkan kaum muslimin dikarenakan satu dosa bidam atau dengan satu kemaksiatan, kemudian membangun di atas pondasi tersebut bahwa mereka adalah halal darahnya. Semisal seseorang meminum khamr, meminum minuman keras, kemudian mereka mengkafirkan dengan sebab satu kemaksiatan tersebut, setelah itu kemudian mereka menghalalkan darah orang yang meminum khamr tersebut. الوصف التاسع من أوصافهم الخروج على ولاة أمور المسلمين أي على الحكام والأمراء وطعنهم في حكام المسلمين. Yang ke-9, ciri-ciri mereka adalah keluar dari ketaatan kepada pemerintah, mereka tidak taat lagi kepada pemerintahan. Begitu juga mereka mencela kepada pemerintahan, begitu juga hukum-hukumnya. Walahum ibaratun wa nagamatun fis sahati wadhihatun. Dan mereka memiliki ungkapan-ungkapan di masyarakat ini. Ini ungkapan-ungkapan tentang keluarnya mereka dari ketaatan yang sangat jelas sekali ibarat-ibarat mereka. Yumarriruna min khilaliha afkarahum wa aqidatahum al-fasida fi awsatil mujtama'. Yang dengan ungkapan-ungkapan tersebut mereka inginkan adalah melarikan pemikiran-pemikiran mereka, artinya juga menyamarkan pemikiran mereka dari masyarakat kaum muslimin. فمن أقوالهم أن الحكام حكام المسلمين لا يحكمون الشريعة Dan di antara perkataan mereka, perkataan orang-orang Khawarij, bahwa hukamul muslimin, pemerintahan muslim, mereka tidak berhukum sesuai dengan hukum syariat. ويتوصلون بذلك الى تكفير الحكام ثم تكفير الحكومه. Kemudian mereka menginginkan dengan ungkapan tersebut agar mereka bisa menuju kepada pengkafiran pemerintah dan juga pemerintahan dan juga mengkafirkan pemerintahannya. Wa min aqwalihim anna hukkam al-muslimin umala lil-kuffar. Dan di antara perkataan mereka adalah pemerintahan kaum muslimin mereka adalah umala, yaitu pekerja dari orang-orang kafir. Wa min aqwalihim anna al-hukkam yubihun az-zina wal-khumur. Dan di antara perkataan mereka bahwa pemerintahan kaum muslimin membolehkan zina dan juga membolehkan minuman-minuman keras. Wa min aqwalihim anna al-hukama yuharibun ad-du'a wa yasjunun al-ulama. Di antara perkataan mereka bahwa pemerintahan kaum muslimin memerangi dai ilallah subhanahu wa ta'ala dan memerangi ulama. Wa hadhihi ibaratuhum la zalat fi as-saha fi al-mujtama' fi jami' al-mujtama'at al-arabiyyah wal-a'jamiyyah wa min khilalaha yulabbisuna 'ala an-nas wa 'ala al-juhal wa 'ala al-'awam fayaqulun ha'ula'i al-hukam kuffar. Dan dengan ungkapan-ungkapan tersebut, nah, mereka ungkapan-ungkapan tersebut senantiasa ada di seluruh lapisan masyarakat, entah itu masyarakat Arabi, yaitu orang-orang Arab di Arabiyah, Biladul Arab. Begitu juga orang yang di masyarakat yang bukan Arab, yaitu kita semuanya. Sehingga kemudian mereka mentalbiskan, memberikan kerancuan dengan ungkapan-ungkapan tersebut di seluruh lapisan masyarakat yang disebutkan tadi, bahwa pemerintahan kaum muslimin telah menjadi kafir. Amma ahlus sunnati wal jama'ah fa innahum la yukaffiruna bil ma'siyati ولا بالذنب فهذه المعاصي وإن وجدت في الحكام المسلمين فإنها معاص وذنوب لا تخرجهم عن دائرة الإسلام. Adapun ahlu sunnah wal jamaah tidaklah mengkafirkan kaum muslimin dengan satu kemaksiatan, begitu juga dengan dosa yang mereka berbuat. Dan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut yang ada pada hukam, yang ada pada pemerintahan, tidaklah mengeluarkan mereka dari keislaman. Wa ahlu sunnah yansahuna lil hukam, hukamil muslimin, yansahuna lahum wa la yunafisunahum ala manasibihim wa karasihim. Dan ahlu sunnah wal jamaah mereka memberikan nasihat, nah, memberikan nasihat kepada pemerintah, dan bukan mereka, yaitu ahlu sunnah wal jamaah, berlomba-lomba untuk mendapatkan kursi yang telah mereka miliki, berlomba-lomba mendapatkan kursi yang dimiliki oleh pemerintah. Hanyalah mereka memberikan nasihat kepada mereka, kepada pemerintahan kaum muslimin. ويسمعون ويطيعون للحاكم المسلم بالمعروف. Dan ahlu sunnah wal jamaah mendengar dan taat kepada pemerintahan kaum muslimin, pemerintah muslim, di dalam hal-hal yang ma'ruf. الوصف العاشر من أوصاف الخوارج الخروج على جماعة المسلمين ومعاملة المسلمين معاملة الكفار. Ciri mereka yang ke-10 adalah mereka keluar dari jamaah kaum muslimin dan mereka memperlakukan kaum muslimin seperti mereka memperlakukan orang-orang kafir. الوصف الحادي عشر من أوصاف الخوارج أنهم يطعنون في علماء أهل السنة والجماعة بعبارات سيئة وبكلام قبيح. Sifat yang ke-11, mereka menta'an, artinya berbicara jelek terhadap ulama ahlu sunnah wal jamaah dengan ungkapan-ungkapan yang sangat jelek sekali. Fayaquluna fi ulama'i sunnah annahum ulama'ul karasi. Dan mereka mengatakan, orang-orang khawarij mengatakan bahwa ulama ahlu sunnah wal jamaah itu adalah ulama yang memperebutkan kursi atau yang menginginkan kursi, ulama karasi. Wa annahum ulama'us sultan. Dan mereka ulama ahlu sunnah adalah ulama pemerintah, ulama miliknya pemerintah, dikendalikan oleh pemerintah. Wa hadha kadhibun wa iftira', fa ahlu sunnah innama hum nasihun, mursyidun, muwajjihun lil hakim wal mahkum. Dan ini adalah kedustaan dan juga sesuatu yang dibuat-buat oleh mereka. Hanyalah ahlu sunnah wal jamaah, mereka menasihati pemerintah dan mengarahkan pemerintah kepada sesuatu yang lebih baik. Wa yaquluna aydan an ahli sunnah annahum la yafqahun alwaqi' wa hadha kadhib. Fa'alamu an-nas bil waqi'i hum ahlu sunnati wal jamaah. Mereka juga memberikan ungkapan kepada para ulama bahwa mereka itu adalah orang-orang yang tidak mengetahui kenyataan, tidak memiliki pengetahuan tentang kenyataan atau sesuatu yang terjadi sekarang. Dan ini adalah kedustaan. Begitu juga sesuatu yang dibuat-buat oleh mereka. Dan yang paling mengerti terhadap kenyataan adalah ulama ahlu sunnah wal jamaah. ويقولون في أهل السنة بأنهم متقوقعون في المساجد. ما معنى متقوقعون؟ رابضون ماكثون ما يخرجون. Dan mereka mengatakan bahwa ahlus sunnah wal jamaah mereka itu hanya orang-orang yang diam saja di masjid, tidak keluar almuhim di masjid. وكذبوا فأهل السنة والجماعة إنما يتفرغون لتعليم المسلمين وكلمتهم مسموعة في العالم كله. Dan ini juga adalah kedustaan. Hanyalah ahlu sunnah wal jamaah mereka berkonsentrasi. Berkonsentrasi untuk belajar. Belajar agama mereka. Dan perkataan-perkataan ahlu sunnah wal jamaah tersebar di seluruh alam. الوصف الثاني عشر من أوصاف الخوارج أنهم يثيرون العامة أي عوام الناس على الحكام ويوغرون صدور الناس تجاه حكامهم ويحارشون بين الحاكم والمحكوم. طيب صفات yang selanjutnya adalah mereka menjadikan hukam dan mahkumin yusirun, yaitu membikin adu domba di antara pemerintah dan orang-orang yang diperintahi, yakni kita dengan pemerintahan kaum muslimin. mereka mengadu domba dan menjadikan seakan-akan apa? Kita ini adalah musuh mereka. Wa yudandinun fi majalisihim hawla mawadhi'a wa minha ad-dawlah wa amwalud dawlah wa wujudul faqr fil mujtama'. Wa hakadha husulu adh-dhulm wal ghala'i fil as'ar. Dan mereka membiasakan di majalis, di majalis-majalis mereka tentang apa tadi ya, tentang bahwa kondisi kita sekarang tidak stabil dikarenakan pemerintahan kita ini, dengan adanya semisal bahwa perekonomian kita tidak stabil, begitu juga harga-harga yang ada di pasar naik dan sebagainya. Al-Muhim menanamkan kebencian kita kepada pemerintahan kita. Al-Wasfu Thalithu Ashar Ittikhaduhum Litturuq Sirriyah Fi Majalisihim Wa Muntadayatihim Fahum Mundassuna Yakhtafuna An Anbarin Nasi الذين ليسوا على طريقتهم يتوارون. Ciri yang selanjutnya, yang ke-13, adalah mereka menjadikan majalis mereka, pertemuan-pertemuan mereka dengan sirriyah, artinya tersembunyi. 6. Mereka menyusup di tengah-tengah kaum muslimin dan menyebarkan pemikiran mereka. فأحيانا يجلسون هذه المجالس السرية في المنتديات وأحيانا في الاستراحات وأحيانا أخر ربما في المغارات وفي الكهوف. والله أعلم apa yang beliau sampaikan. Tapi yang saya tangkap bahwa mereka memiliki pertemuan-pertemuan di berbagai kesempatan. Nah. الوصف الرابع عشر من أوصاف الخوارج أنهم يظهرون إيثار الآخرة على الدنيا وأنهم يبيعون حياتهم وأنفسهم رخيصة في سبيل الله جل وعلا. طيب صفة yang ke-14 adalah mereka menampakkan bahwa mereka adalah orang-orang yang mencintai akhirah, akhirat, yakni kehidupan akhirat, dan mereka seakan-akan memperdagangkan dan menjual diri-diri mereka rakhisah, murah. Maksudnya adalah menampakkan bahwa mereka adalah orang-orang yang mencintai akhirat. Wa haula fil haqiqati laysu mujahidin fi sabilillah إنما هم في سبيل الشيطان وفي سبيل الهوى. Dan mereka pada hakikatnya, yaitu sebenarnya mereka berjihad bukan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka berjihad di jalan syaitan dan berjihad di dalam hawa nafsunya. فالذي يقتل أخاه المسلم ليس مجاهدا في سبيل الله إنما هو متبع للشيطان الرجيم. Dan orang yang membunuh saudaranya muslim, mereka bukanlah orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka adalah orang yang berjihad di jalan syaitan. الوصف الخامس عشر من أوصافهم أنهم لا يندمون على أفعالهم القبيحة بل يفتخرون بها ويتبجحون. Yang ke-15 dari sifat-sifat mereka adalah mereka tidak menyesal, tidak menyesal atas perbuatan-perbuatan mereka yang jelek, bahkan mereka membangga-banggakan perbuatan yang telah mereka lakukan. ويرون أعمالهم وفسادهم بأنها قربة يتقربون بها إلى الله عز وجل. Bahkan mereka melihat dan beranggapan bahwa perbuatan-perbuatan mereka adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min dhalika ma qalahu al-Khariji Imran ibn Hittan yamdahu ibn Miljam al-Khariji alladhi qatala Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala an Ali. Dan di antara hal tersebut adalah apa yang dikatakan oleh Imran bin Khittan ketika dia memuji apa yang telah dilakukan oleh Abdurrahman bin Muljam ketika Abdurrahman bin Muljam membunuh Ali bin Abi Talib. Qala ya darbatan min taqiyyin ma arada biha illa liyablugha min dhil arsy ridwana. Beliau berkata, Imran bin Khittan berkata, ya darbatan, duhai pukulan atau tusukan, min taqiyyin, dari seorang yang bertakwa, ma uridu biha illa dhil arsy ridwana, yang dengan pukulan atau tusukan kepada Ali tersebut tidaklah dia menginginkan akan tusukan dan pukulan tersebut kecuali keridhaan dari yang memiliki arsy yaitu Allah Subhanahu wa taala. Inni la'adhkuruhu yawman fa'ahsibuhu aw fal bariyati 'inda Allah mizana. Dan aku mengingat-ingatnya pada suatu hari, kemudian aku menduga bahwa dia telah aufa, yaitu telah memenuhi. Naam, aufa siapa? Aufa al-bariyati 'inda Allah mizana. Naam. Kathir al-ajr wa 'azamuhum. Naam, aufa al-bariyah, yakni makhluk yang paling memenuhi mizan, yakni timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang paling diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dari makhluknya. فانظر إلى هذا الرجل الخارجي كيف وصف قاتل علي بن أبي طالب بأنه تقي. Maka lihatlah kepada orang khawarij ini ketika dia mensifati seseorang yang membunuh Ali bin Abi Talib sebagai seorang yang bertakwa. وبأن القاتل لعلي بن أبي طالب أعظم الناس أجرا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Dan bahwa yang membunuh Ali bin Abi Thalib adalah orang yang paling mendapatkan banyak, yang memiliki pahala yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa Ali ibn Abi Thalib sahabiyyun jalil wa mubashsharun bil jannah wa kana khalifatal muslimin. Dan Ali bin Abi Thalib adalah orang yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah SAW bahwa dia adalah penduduk surga. Begitu juga Ali bin Abi Thalib adalah khalifah kaum muslimin. Lakinnahu wasful khawarij annahum yaftakhirun bi ijramihim wa bi fasadihim. Akan tetapi itulah sifatnya orang-orang khawarij. Mereka berbangga-bangga terhadap apa yang telah mereka lakukan naam kepada kaum muslimin. Fa dzakarna khilal tilka al-faqra 15 wasfan min awsafi al-khawarij bima waradat bihi al-adilla wa bima hakahu wa dzakarahu ahli al-ilm rahmatullahi ta'ala 'alaihim. Dan telah kita sampaikan di depan tadi tentang sifat-sifat dari khawarij yang diambil dari Alkitab dan Sunnah, begitu juga dari ulama kaum muslimin. Wa sayati ma'ana insyaallah jalla wa ala fil faqrati alqadima dhikru ba'd aladillah fi wasf alkhawarij wa sanadhkuru 10 ahadith صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Dan insya Allah di dalam pasal yang selanjutnya kita akan menyebutkan sifat atau menyebutkan 10 dari hadis Rasulullah SAW tentang sifat-sifat mereka. Istirahat. Bentar. Nahnu jami'an.